iki saat piro-piro wong kang nguasani perkara. Maknane pemimpin, imam, sultan, raja, amir ataupun pegawai-pegawai ini masuk dalam ulatil amri. Jadi yang dimaksud ulatil amri ini pokok orang-orang yang menguasai perkara. Misalnya imam, sultan, raja, amir, gubernur, amil, pegawai, kabeh kudu ditaati, ya toh? Amil sultan, pegawai-pegawai ini sultan, pegawai-pegawai pemerintah. Tapi fi ghairi maksiatin ing dalem saliyane maksiat. Fi ghairi maksiatin ing dalem saliyane maksiat. Jadi wajib taat itu pokok bukan maksiat. Pokok bukan maksiat. Berarti kalau maksiat tidak wajib taat. Dohirnya judul niki wajib taat kepada imam, taat kepada pemerintah, taat kepada wulatil amri dalam selain maksiat, ini berarti memasukkan juga wajib. Kalau imam perintah wajib, perintah sunnah, perintah mubah, juga perintah makruh. Karena makruh bukan termasuk maksiat. Paham ya? Berarti ini ono imam, perintah wajib tambah wajib, perintah sunnah jadi wajib. Kalau perintah mubah jadi wajib diikuti mana? Perintah makruh juga wajib diikuti. Sampai kaya ngoten nih. Pergane teng mriki isarote pakai fi ghairi maksiatin. Wa tahrimi taatihim lan harome taat ulatil amri. Wa tahrimi taatihim lan harome taat ulatil amri fil maksiati ing dal maksiat. Kalau pemimpin memerintahkan kemaksiatan, maka gak wajib taat. Bahkan haram kita taat ya, kecuali dalam ketaatan. Kecuali kalau kita gak taat itu menyebabkan nyawa kita melayang. Ya, ya apa mana yang taat secara zahir, tapi secara batin gak taat. Wala fil maksiati ing dalam maksiat. Cuma begini, pemimpin itu dalam mentasarufkan apapun harus tetap memandang adanya maslahat. Ngaten nggih. Kalau enggak ada maslahat, maka tasaruful imam itu tidak diperbolehkan. Diharamkan. Maslahat itu ada di dalam yang diperintahkan syariat. Wajib karo sunnah. Kalau yang dilarang syariat niku mboten wonten maslahate. Termasuk yang dilarang adalah perkara yang haram dan perkara yang makruh. Itu masuk dalam wilayah larangan. Kalau masuk dalam wilayah larangan, berarti di situ enggak ada maslahatnya. Jadi dilihat dari sisi imamnya yang wajib mentasarufkan, yang wajib membuat satu undang-undang, wajib menggunakan harta negara dalam hal-hal yang ada kemaslahatannya, maka imam sendiri kalau memerintahkan atau kalau memutuskan untuk melakukan perkara sing haram ini tidak diperbolehkan karena itu tidak ada maslahatnya. Ngoten aslinya. Kala ngendika sinten Allah Taala. Ya ayyuhallazina amanu ing pengendika ya ayyuhallazina. Eling-eling wong akeh. Amanu kang iman sapa alladzina. Ati'u to'ato sopo sirokabeh. Ati'u to'ato sopo sirokabeh. Allaha ing Allah. Allaha ing Allah. Wa ati'u lan to'ato sopo sirokabeh. Ar-Rasulah ing utusan. Yang pertama urut-urutane sing dito'ati ku Allah. Setelah itu Rasul. Berarti urut-urutannya juga. Dalam menggunakan apa namanya dalil, iku sing digunakan pertama adalah Quran, hadis setelah itu. Wa ulil amri lan pira-pira wong kang duweni perkara pemimpin ya. Mingkum halis saking sira kabeh. Wa ulil amri lan pira-pira wong kang duweni perkara mingkum saking sira kabeh. Wa ulil amri lan pira-pira wong kang duweni perkara mingkum saking sira kabeh. Setelah itu ulil amri. Ulil amri ini memasukkan umaro dan ulama. Berarti wajib taat umaro, wajib taat juga nopo ulama. Ulama niku yang nanti memutuskan hukum kias, adanya kias dan ono nih ijma, itu yang melakukan harusnya nopo ulama. Sehingga ayat ini juga menunjukkan bahwa sumber hukum Islam termasuk adalah ijma dan mereka ini umarok mencakup sobo, mencakup ulama, ulama yang paham masalah keagamaan, umarok yang paham masalah kepemerintahan. Wa ani bin Umar lan sagi Ibnu Umar sampai wajib perintah Umar. Mergane kok wajib sampai taat kepada Umar. Karena kalau kita enggak taat pada Umar itu menyebabkan kerusakan di mana-mana. Masyarakatnya rusak. Jadi Quran itu paham. Quran itu paham, Kanjeng Nabi paham terhadap apa namanya politik kebangsaan, terhadap kenegaraan. Paham kok Rasulullah itu paham. Quran itu paham. Enggak ada pertentangan antara Quran dengan negara itu enggak ada. Atau ini ngoten. Apalagi kalau nanti pegawai-pegawai negara, pegawai-pegawai pemerintah dan juga pemerintahnya sendiri juga berpegang pada Quran dan hadis, lapas itu. Qala wa ulil amri minkum wa an ibni Umar, ulama mengatakan atiullah wa atiur rasul, kita mutlak taat pada Allah pada Rasul. Nek ulil amri enggak mutlak, tergantung yang diperintahkan itu maksiat apa bukan. Kalau yang diperintahkan maksiat enggak wajib taat, bahkan haram taat. Ini diisyaratkan dengan adanya pengulangan lafadz atiullah karo wa atiur rasul. Pada lafadz ulil amri tidak diulangi atiullah. Okay. Padahal sebenarnya enggak usah diulangi, cukup. Atiullah war rasula wa ulil amri ngoten sajane cukup. Tapi kenapa kok diulang-ulangi? Nah itu isyaratnya kata ulama. Nah, mengisyaratkan kalau taat kepada Allah, taat kepada Rasul itu sifatnya mutlak. Karena inna allaha la ya'muru bil fahsya. Allah gak mungkin perintah fahsya. Rasul juga gitu, mergane wa may yuti'ir rasula faqad atau Allah. Ya Rasul nggih mboten perintah terhadap perkara sing fahsya juga. Kala nah le ulil amri ujune menungso, kadang yo perintah sing gak genah barangan nggih. Nah, maka tidak secara mutlak kita diperintahkan untuk taat kepada ulil amri. Wa an ibni Umar lan sa'i ibnu Umar. Endi? Mana? Hasilun. Kana. Wa an ibni Umar lan sa'i ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kani Nabi, saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika dening Kanjeng Nabi. Alal mar'il muslim as-sam'u wa tha'ah. Alal mar'i iku wajib ing atase awak-awakan. Alal mar'i iku wajib ing atase awak-awakan al-muslimi kang muslim as-sam'u utawi ngrungokno wa tha'atu lan tha'at. Ngrungokno tha'at, menerima dan tunduk kepada ulil amri. Kepada ulil amri, umaro dan ulama. Ulama dan umaro, itu ulil amri. Jadi wajib perintah kepada ulama, wajib perintah kepada umaro. Fima, wajib mau fima ing dalam perkara. Ahabba kang seneng sopo almar'u ing ma. Wakariha. Wakariha lan geding sopo almar'u. Wakariha lan geding sopo almar'u. Wajib perintah, perintah ulama, perintah umaro wajib diikuti dalam hal yang disenangi ataupun tidak disenangi. Perintahnya itu sesuai dengan keinginan masyarakat atau bertentangan dengan kehendak masyarakat. Masyarakat kepingin ngulon, pemerintah kepingin itu, tetap pemerintah itu harus ditaati. Berarti rakyat harus mengikuti perintah pemerintah. Selama illa ayyumaro, kecuali yang to diperintah sapa almar'i illa ayyumaro kecuali yen to diperintah sapa almar'i bimaksiatin kelawan kemaksiatan. Illa ayyumaro kecuali yen to diperintah sapa almar'i bimaksiatin kelawan kemaksiatan. Fa idza umira mongko yen dalem nalikane diperintah sapa almar'i bimaksiatin kelawan maksiat. Bimaksiatin kelawan maksiat fala sam'a. Fala sam'a mongko ora ono ngrungokno iku maujud, gak kudu nrimo. Tidak harus mendengarkan artinya gak kudu nrimo. Wala ta'at lan ora ono taat iku. Kena Mbak Nur apa sapa? Ngomong nyawi. Ya. Engko gorene mana? Engko nek wis dicawi sapa? Mbak e gawane dene mana? Ya, mana sih? Nyawi sih, nah. Kamu yang angkat ya, dekat. Enggak, gue ini, nah ya. Masuk di koma, gue nabis mati di lambeni, nah, gue ini, nah. Baidah umiro, mongko idalam nalikan idem perintah sopa almar'u bi maksiatin kelawan maksiat, pala sam'ah maka ora ana ngrungokno iku maujud wala ta'at lan ora ana ta'at iku maujud muttafaqun alaih. Linah to, dadi nek ana pemimpin perintah maksiat gak wajib ta'at, ora wajib tunduk, haram. Nek sampean mampu lho ya, nek sampean gak mampu, nek gak nuruti dibunuh lah ya iya. Kala ya ora apa-apa ta'at daripada mati kan nggih. Nah, ngoten iki. Kalau muttafaqun alaih. Tapi sing mampu ya kudu amar ma'ruf nahi mungkar. Ulama enggak boleh diam ketika pemerintahannya itu melakukan hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Ulamanya enggak boleh diam saja. Kalau mampu mengungkapkan apa namanya pendapatnya, ya silahkan. Bisa dengan kirim surat, bisa langsung menghadap kepada pemerintahannya. Kalau enggak menghadap ya silahkan demo, enggak apa-apa. Iya kan? Ini demi amar ma'ruf nahi munkar. Bukan azl loh, bukan untuk menurunkan pemerintahan, enggak. Demi untuk apa namanya kemaslahatan bersama. Fala sam'a wa la tu'ata muttafaqun alaih. Wa anhu lan saking Abi Ibnu Umar, qala ngdika sapa Ibnu Umar. Kunna idza bay'na kunna ana sapa kita iku idza bay'na ing dalem nalikane bay'at sapa kita Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sam'i ing atase ngrungokno ala sam'i ing atase ngrungokno wa ta'ati la ta'at ya guru mongko ngendika sinten Rasulullah lan marang kita. Ya kulu mongko ngendika sinten Rasulullah lan marang kita fi mastata'tum lohne. Fi ma ing dalam perkara istata'tum kang mampu sapa sira kabeh ing ma. Istata'tum kang mampu sapa sira kabeh ing ma muttafaqun alaih. Utawi hadis iku muttafaqun alaih. Ngenah, nggih. Jadi, itu kamu. Tak kuat, susu. Fimas datang dum. Jadi kewajiban mengikuti terhadap perintah imam itu selama kita mampu, selama kita kuasa. Mereka mampu bi. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Mereka mampu ya rasa dilakukan. Muttafaqun alaih. Allah fi mastata'tum niki rahmati Rasulullah. Jadi Rasulullah ini dibe'at oleh para sahabat. Maknanya sahabat be'at Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi kita be'at jenengan untuk selalu menerima perintah jenengan dan tunduk terhadap perintah jenengan. Alasan iwa ta'at mana demikian. Jadi sahabat selalu mendengarkan dan mengikuti serta melaksanakan perintah Kanjeng Nabi. Itu keinginan mereka. Cuma Rasulullah dengan sifat rahmatnya beliau mengatakan fi mastata. Semampu kalian. Nek diperintahno. Jadi nek diperintahno lakukan semampu kalian. Tapi nek larangan itu gak ono fi masato itu. Ya. Jadi nek larangan kudu dihindari secara mutlak. Mutlak nek larangan. Kalau ono fi masato itu mergane kok nek ono fi masato itu orang-orang gampang-gampang waduh aku gak mampu rek hindari lakone wae. Jadi gampang padahal yang dilarang itu biasa enak-enak. Ngoten mungkin. Biasa enak-enak yang dilarang. Menyenangkan. Nah, yang diperintah, mau jenis diperintah, biasanya berat. Berat, mengandung taklif. Maka lakukan semampunya. Sehingga nek gak mampu jihad, ya orang wajib. Jihad, iya. Minal mustad afin, gak apa-apa. Muta sotun aleh. Umpamu, saya ingin ngomong lanang dari buju. Buju ini, yang lanang beda tidak punya uang banyak. Maka ya nafkahnya ya sesuai dengan kemampuannya. Sudah harus sekian enggak sesuai dengan kemampuan suami. Suaminya mampunya satu mut ya satu mut, setengah mut ya setengah mut. Pokok sesuai kemampuan, enggak pernah kok harus demikian enggak sama. Lah kalau kemampuannya satu mut ya, ya harus dikasihkan satu mut. Kok enggak dibayarkan jadi hutang, jadi bingung ini kok. Jadi hutangi. Wanhu. Lan saking Ibnu Umar kala ngendika sinten Ibnu Umar. Samitu krungu sapa yang sun jadi Ibnu Umar. Rasulullah ing Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaqulu hale ngendika sinten Rasulullah man khalayatan min ta'atin laqiya Allah yaum al-qiyamati wa la hujjata lahu. Wa man tabu wa la yakunu fi bai'atin ma tamayyin min tatan jahiliyah. Kalau ngendika sinten Yaqul ngendika sinten Rasulullah man utai sapane wa khala'a iku lamun keluar sapa man utawa melepas melepas wa khala'a iku lamun melepas sapa man ya dan ing tangan min taatin saking taat ya dan ing tangan min taatin saking taat ya enggak mau taat kepada pemimpin. Ini maknanya kalau ayat dan lakia mau kau ketemu sokoman, lakia mau kau ketemu sokoman Allah haing Allah, Allah haing Allah, yaumul qiyamati ing dalam dino kiamat, yaumul qiyamati ing dalam dino kiamat, wala hujjata lan orang lo hujjah iku maujud, lahu gajlima, wala hujjata lan orang lo hujjah iku maujud. Lahu gajliman. Ya teman. Kalau ada orang keluar dari imam, keluar dari pemimpin, maka artinya keluar dari pemimpin, keluar dari ketaatan kepada imam, memberontak kepada pemerintah. Ya nanti orang semacam ini di hari kiamat bertemu Allah Ta'ala, tidak punya dalil, tidak punya alasan, tidak punya hujah untuk menguatkan pendiriannya kenapa dia keluar dari imam. Enggak ada hujahnya, kalau enggak ada hujahnya dia enggak punya alasan sama Allah Ta'ala dikasih siksaan. Makanya khuruj anto atil imam itu tidak diperbolehkan. Kecuali imam itu zalim. Baru boleh, paham ya? Kecuali imam itu zalim baru boleh kita khuruj. Wa man taisafani wa mata iku lamun mati sapa man. Ya, kayak Sayyidah Aisyah, Tolha, ya. Abdullah bin Zubair. Itu mereka menganggap apa yang dilakukan oleh Sayyidina Ali tidak sesuai. Ya, tidak sesuai. Sehingga tiga tokoh sahabat ini melakukan apa namanya, ya istilahnya peperangan dengan pihak dan terjadilah waktu Jamal perang. Mereka semuanya punya ijtihad. Dianggap bahwa yang sana keliru, betul. Maka mereka keliru berarti kan padha karo nglakoni maksiat, nglakoni maksiat. Nah, ini tidak wajib kongkono apa? Yang ngoten iku lah. Jadi umpama ini pemimpin ini bener-bener pemimpin sing zalim, kita khuruj. Khuruj itu mungkin mungkin artinya tidak taat itu mungkin. Karena apa? Karena meragukan kemampuan. Masuk kata menawai kita melihat pemerintahan dulu ya ada boleh. Nek sampai mampu lo yo jangan diam saja. Ulama-ulama kita sikapnya dengan para pemimpin ini jelas. Sampai lihat kitab Al-Islam, kitab Al-Islam bainal ulama wal hukam kalau enggak gitu. Al-Islam bainal ulama wal hukam. Ini menceritakan bagaimana sikap para ulama-ulama zaman dahulu menghadapi pemerintahan-pemerintahan yang bisa dikatakan tidak sesuai dengan syariat. Qala fi riwayatillah. Lan iku wa man lan utawi sabane wong mata iku lamun mati sapa mati. Walaysa lan hali orang iku fi unukihi ing dalam gulune man. Iku fi unukihi ing dalam gulune man apa bai'atun bai'ah. Mata mongko mati sapa man. Mitatan. Mitatan. Mitatan kelawan mati jahiliyatan kang pungsu jahiliyah. Singkaro pera-pera. Rawahum riwayat akan ingatir sebuah muslimun imam muslim. Orang yang mati tidak membetak terhadap imam. Maka matinya dalam keadaan midatan. Kalau saat dia mati tidak punya be'at kepada imam. Be'at untuk tunduk dan taat kepada perintah imam. Maka matinya dia mati dalam keadaan mati jahiliyah. Artinya mati jahiliyah. Podo karo zaman-zaman jahiliyah sing gak ono apa jenenge baikat kepada imam. Bukan berarti mati ini mati kufar. Anda ini sebagai bentuk tahlil yang dilakukan oleh Rasulullah kepada orang yang tidak mau membaikat terhadap imam. Dan ini menunjukkan pentingnya kita itu mengangkat seorang imam. Hadis ini mungkin yang dibuat dalil sebagian orang untuk mengangkat khilafah. Berkani nek kabeat jadi ini mata mitatan jahiliyah. Dari sini mereka mengkor-korkan adanya nopo khilafah. Kala Allah alam. Jadi apakah sudah bisa mencukupi model pemerintahan yang ada di dunia ini? Apakah sudah cukup model yang ada di dunia ini sesuai dengan yang dikehendaki oleh Islam? Kita nggak tahu. Kalau kita lihat model-model kepemimpinan dalam Islam itu konsepnya berubah-berubah. Iya, zamannya Kanjeng Nabi. Ya kan jadi Nabi makhluk sudah diperah. Zaman Abu Bakar diperah. Abu Bakar nunjuk Sayyidina Umar. Ya, tunjukan ini. Tunjukan Sayyidina Umar. Ditunjuk oleh Abu Bakar. Umar mau meninggal dunia, menunjuk beberapa sahabat. Bisa dikatakan ahli hadis wal aqdi. Ahli hadis wal aqdi. Ditunjuk oleh Sayyidina Umar untuk bermusyawarah mengangkat pengganti Sayyidina Umar. Benten enggak nggih? Konsepnya sudah benten. Sayyidina Ali, maka Sayyidina Rasul meninggal dunia, Sayyidina Ali. Ini konsepnya berubah-ubah. Apakah dari situ nanti berarti Islam itu menerima segala konsep pemerintahan atau bagaimana? Apa demikian? Ya lihat maslahatnya kamu. Kalau memang demikian, saya bukan mustahil banyak. Ini kita putar-putar kata ni. Belok melihat yang memang demikian itu. Apakah pemerintahan yang ada di Indonesia sistemnya presidensial kayak kata ni ini terus macam-macam. Apalagi sekarang dipilih oleh rakyat, tidak dipilih oleh DPR seperti zaman dulu. Ini sudah mencukupi apa tidak? kalau sudah mencukupi, maka berarti kita cukuplah baiat imam yang ada. Ngoten lho maksud saya. Paham nggih? Kalau sudah mencukupi, cukuplah kita baiat untuk taat kepada pemerintah. Ini sudah cukup, tidak perlu kita mengangkat apa demikian. Maka ini perlu diteliti, dianalisa dengan mendalam, apakah memang khususnya yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan konsep-konsep pemerintahan dalam Quran dan hadis itu monggo diteliti semua sehingga nanti bisa memberikan kesimpulan konsep bagaimana konsep pemerintahan dalam Islam. Oke, riwayatin lah. Nenek sing wong sing rada kurang ajar ngomong yang ini, Islam itu enggak punya konsep pemerintahan. Terkali berubah-berubah. Enggak punya itu. Wah, kurang ajar. Iya dong. Kalau berubah-berubah itu berarti punya konsep banyak. Wah, tentu ya. Fleksibel nanti bisanya. Apakah demikian? Maka silahkan. Oke, riwayatin. Anak saya ini wani-wani wae ngomong itu Islam tidak punya konsep pemerintahan. Berkali dengan dalil tidak berubah. Oke, riwayatin. Apakah nanti berarti ketika itu berubah-berubah maka disesuaikan dengan tuntutan zaman, disesuaikan dengan maslahat setiap masa, dan itu perlu dilakukan lagi. Wafi riwayatin lahu, jangan sampai ngomong semacam itu, Islam gak punya konsep pemerintahan itu, seperti sampai itu menyepelekan Islam. Waduh karu menghina. Jadi ucapan itu hati-hati lah ya. Jempo ya, biasanya wong menggunakan judul semacam itu untuk menarik orang atau semakin membuat ingin membuat marah orang ya kok. Dari pinter-pinter mau kecuali. Wafi riwayatin lan iku ing dalam suci ni riwayat lahu kang kadwi muslim utawi dawuh wa man terus lan utai sapane wong mata iku lamun mati sapa man wa huwa halil tawi man iku mufariqun iku wong kang ngisai Mufari kuniku kang isai di jamaah ini marang jamaah marang pemerintahan Islam marang imam ya. Fainahu mongkosat uniman iku yang mutu mati sopoman. Kala mitatan kelawan mati jahiliatan kang pongso jahiliat Al-mitar, telapat mitar, iku dikasih mim, kelawan kasih mim, master hai'ah jadi. Dikasih mim, kelawan, maka seru ya mim, jadi ada master marroh, ada master hai'ah. Marroh ini ku mimik tetap ha. Mai kata, master marroh satu tahan. Nah, yang satu lapat dikatakan begini, barang siapa yang mati dan dia memisai jamaah, pisah dari jamaah. Maknanya pisah dari jamaah itu, mencakup dia tidak membaiat imam sama sekali atau awalnya taat baiat setelah itu keluar ini maka dia dianggap sebagai orang yang mati dalam keadaan mati jahiliyah itu seperti kalau minta dikasih mim kelawan kasih mim saya tanya sekarang kalau kita bahas tadi pemerintahan itu presiden yang ada zaman sekarang. Bisakah itu dianggap sebagai imam? Kalau saya tanya pada saya. Kalau saya mengikuti Rasul Masail yang ada, itu presiden itu dikategorikan sebagai imam. Jadi presiden dianggap sebagai imam, sehingga mempunyai apa namanya wilayah-wilayah kekuasaan-kekuasaan seperti kekuasaannya itu kalau kita lihat apa hasil masail yang sering saya ikuti khususnya di NU ya hasil masailnya ke NU gak ono kalau hasil masail itu NU karena itu ya jarang hasil masail gak ono ya gak ada Kalau begitu berarti presiden itu bisa dianggap sebagai imam. Kalau bisa dianggap imam ya penting kita beat bahwa kita taat, kita tunduk kepada imam selama tidak memerintahkan kemaksiatan. Berarti cukup sudah itu. Qala wa an Anas radhiyallahu anhu. Qala ketika sinten Anas. Qala ketika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Isma'u ngrungokno sapa sira kabeh. Isma'u ngrungokno sapa sira kabeh wa bi amalan taat sapa sira kabeh. Wadi'u lan to'ato sopo siro kabe wa inistuk mila senajan didasik no amil wa inistuk mila senajan didasik no amil wa inu mila senajan didasik no amil didasik no pegawi alaikum ingatasi siro kabe sopo abdu sopo abdu sapa budak habasyun kang bangsa habasan iku kala sapa abdun budak habasyun kang bangsa habasah budak yang perintah. Jadi Nabi dawuh kalian harus mendengarkan, harus taat walaupun yang dijadikan pemimpin atas kalian itu adalah seorang hamba, seorang budak sahaya yang berkulit hitam. Tetap kudu di taat. Karena nek gak taat itu bahaya mustadanya sangat besar. Karena rasahu koyo-koyo kepala ni sirai abdun iku zabibatun iku zabibah kala iku zabibatun iku jenenge zabibah akal hamal karena rasahu hali koyo-koyo kepala ni dasi kepala sirah kepala ni abdun iku zabibatun iku anggur koyo-koyo kepala cilik banget nunjukno betapa hitamnya dan betapa kecilnya dia. Nek kepalane cilik mosok wae gawe rambutnya, iya kan, mesti kepala itu menyesuaikan dengan tubuhnya. Oh berarti dia ini mempunyai bentuk tubuh yang sangat iro, cowili, sampai di bahasa lo kepalanya seperti anggur. Anggur sampai yang teniru, tapi itu jadi. Oh, berarti kalau ada pemimpin mungkin yang cowili. Walaupun cilik kalau ngonton tetap butuh kita. Iya. Pemimpinnya, fair sih pemimpinnya cilik. Wah, harus ada doa hati. Orang-orang yang ngonton, jadi pemimpin walaupun fisiknya kecil, tetap harus kita. Tawakul Bukhari. Pemimpin apapun, pemimpin apa? Tentara, pemimpin tentara, itu sudah. Jalan, pokoknya pemerintah itu sudah. Rawahura, nai hadis Al Bukhari, Imam Bukhari. Kala wa an Abi Hurairah dalam sunnah Abi Hurairah radhiyallahu anhu kalang dikasihnya Abu Hurairah. Kala ketika sinten Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaika iku wajib ing atas sesiro alaika iku wajib ing atas sesiro asam ungu uting rungokno wa tulang to'an kala ngrungokno dawe imam naati bentai imam we ustrika ing dalam angin sesiro masa sulit siro istrika lan gampang siro omansyaudrika lan semangat siro omakrohika lan ketingi siro omakrohika lan ketingi siro kala omakrohika lan ketingi siro wasarotin lan deweni alaika yang atas diwakilin wakilin wasarotin lan wasani manane asarani ku memonopoli monopoli menguasai wasarotin lan memonopoli alaika ing atas sisiro Abu meriwayatkan ing hadis sapa muslimun imam muslim. Terus saya akan istirahat. Ya Rabbana فَاتُبْ عَلَيْنَا تَوْبَةً تَنْزِلُ كُلَّ حُبَّةً وَاسْتُرْ لَنَا الْحَبَّةً